wiro sabun dari Jawa guy. Ya manya-manya di kebaya ta. Mu ikan kuah dapat beda. Minta untuk jadi sampai tua. Oh yo.